selamanya. Yakin aku setia. Harus. Wajib. Bye.

Pantai indah, laut suasana sunyi. Ya oh oh, batang panjang pohon kelapa, kerang-kerang di pasir putih. Di antara mereka kita duduk berdua, menyanyikan lagu cinta. Ya oh oh, asingnya menikmati malam. Indah pantai, indah laut, suasana sunyi. Ya oh oh, asingnya menghabiskan malam. Rindu aku, rindu kamu jadi satu. Ketika tiba-tiba Mas, dosa lo mas. mendem rusak awakku. Iku wis ora lho Mas. Yen wis mari kanca-kanca dipamit. Sih satu ku beras ora tak anggap penting anak bojo wareg aja munakuni nuturi kaya bukaji ditoke wae yen mentem wis glosor dhewe. Tari, mon Jemil kang Mas Wendy. Tuhan, kirimkan kau untukku kekasih. sapa ngerti besok dadi kala merah. Amin. Ono ta ti amini. Ojo sabak terus. Tak golekno tak tumbasno jamu kegemaran mari ngene ya. Yo no, harus no. Kuncine siji, sanggup mau pegawe ya, Mas. Sing penting ora sabak. Tang sawurno. Mas Rendi. Kalem. Kenyataannya Rekon. Let's go. Jongkoro. Boy yo sing sabar, aku janji raneko-neko. Janji yang setia takkan pernah sirna, janjiku suci tertanam dalam hati. Kan ku pegang janji setiamu, jangan sampai bohongi amanku. Dengarkanlah isi hatiku, aku tresno mring sliramu. Dan salahku saikine terus terang mring siramu. Kawitane kang mas yo amung sembranan, rata anggap kemenang kok kebablasan. Kepenaan berarti sampean amblas kepenak berarti terus no. Sumpah ya. Suci tertanam dalam hati. Kan ku pegang janji setiamu, jangan sampai bohongi aku. Dengarkanlah isi hatiku, aku tresno mring sliramu. Mas Gary. Yeay. Jangan lupa di record Jenny.